بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام النووي رحمه الله: باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة. قال رحمه الله: المراد به الحديث الذي يكون مباحا في غير هذا الوقت، وفعله وتركه سواء. وأما الحديث المحرم أو المكروه في غير هذا الوقت فهو في هذا الوقت أشد تحريما وكراها. وأما الحديث في الخير كمذاكرة العلم وحكايات الصالحين ومكارم الأخلاق والحديث مع الضيف ومع طالب حاجة ونحو ذلك فلا كراهة فيه، بل هو مستحب. وكذلك الحديث لعذر وعارض لا كراهة فيه، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على ما ذكرته. ثم أورد رحمه الله حديث أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، متفق عليه. هذه الترجمة معاشر المستمعين واضحة في بيان كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة، لأن الوقت بعد العشاء الآخرة وقت النوم والخلود للراحة والسكون وتوقف الحركة ليبدأ النشاط من جديد مع الصباح من الغد، لكن إذا جاء الوقت بعد العشاء فوقت النوم والراحة. وكره النبي عليه الصلاة والسلام الحديث بعدها، لأن الحديث بعدها يفوت على الناس اغتنام النوم من أول الليل، ويفوت عليهم صلاة الليل وقيام الليل وربما صلاة الفجر. فكره النبي عليه الصلاة والسلام الحديث بعد العشاء لأنه يفوت، ربما يؤدي إلى فوات صلاة الليل أو صلاة الفجر. ولهذا لا ينبغي أن يتحدث المرء بعد العشاء، ويكره ذلك إلا إذا كان الحديث في أمر من العلم ومذاكرة العلم ومكارم الأخلاق أو حديث مع ضيف، أي أن الحديث إذا كان عن حاجة في علم أو إكرام ضيف أو نحو ذلك فلا بأس به. وحديث أبي برزة قال كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم النوم قبل العشاء والحديث بعدها. أما كراهيته للنوم قبل صلاة العشاء فهذا خوفا من فوات وقت العشاء، أنه قد ينام فيفوت صلاة العشاء ويستغرق في النوم. وأما الحديث بعدها فللسبب الذي مر ذكره، وهو أنه يفوت النوم الباكر، فربما أدى إلى عدم قيام الليل أو ربما أدى إلى عدم القيام لصلاة الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Semoga selawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabatnya. Para pendengar Radio Roja dan para pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meneruskan kajian-kajian sebelumnya, sekarang kita sampai kepada bab tentang makruhnya atau dibencinya percakapan setelah waktu sholat isya yang akhir. Maksud dari percakapan yang dibenci setelah waktu sholat isya akhir adalah percakapan yang mubah, percakapan yang dibolehkan selain waktu ini. Percakapan yang antara melakukannya dan meninggalkannya sama saja. Adapun percakapan yang diharamkan atau percakapan yang dimakruhkan selain waktu ini, maka melakukannya di waktu ini menjadi lebih diharamkan dan lebih dimakruhkan. Adapun percakapan yang baik, seperti diskusi ilmu, ataupun menyebutkan hikayat-hikayat orang-orang yang soleh, menyebutkan akhlak-akhlak yang mulia, atau bercakap-cakap dengan tamu, atau orang yang butuh yang datang ke kita, dan yang semisalnya, maka percakapan-percakapan seperti ini tidak dimakruhkan. Bahkan percakapan-percakapan seperti itu dianjurkan. Begitu pula percakapan karena adanya uzur atau karena adanya sesuatu hal yang datang mendadak, maka percakapan seperti ini tidak dimakruhkan sama sekali. Dan banyak hadis yang sahih yang menjelaskan apa yang saya sebutkan, apa yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis Abu Barzah. Hadis Abu Barzah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu membenci tidur sebelum Isya dan membenci percakapan setelah salat Isya. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bab yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah yaitu bab tentang makruhnya percakapan setelah waktu salat Isya yang akhir. Jelas maksudnya adalah untuk menjelaskan atau menerangkan bahwa percakapan atau ngobrol setelah salat Isya yang akhir ini dimakruhkan. Karena waktu ini adalah waktu untuk tidur, waktu untuk istirahat, agar seseorang bisa memulai kegiatannya di esok hari dengan baik. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakruhkan atau membenci percakapan di waktu tersebut karena percakapan di waktu tersebut akan menghilangkan waktu tidurnya, akan mengurangi waktu tidurnya. Begitu pula akan menghilangkan kesempatan dia untuk sholat malam. Bahkan bisa-bisa menghilangkan kesempatan dia untuk sholat subuh atau sholat fajar. Sehingga sholat fajarnya menjadi hilang atau dilaksanakan di luar waktunya. Oleh karenanya, tidak sepantasnya, tidak baik kita bercakap-cakap setelah waktu sholat isya yang akhir. Kecuali sebagaimana yang telah lalu, kecuali jika ada tujuan yang baik, misalnya tujuan untuk berdiskusi ilmu atau untuk memuliakan tamu atau untuk yang lainnya, tujuan-tujuan yang baik, maka itu tidak mengapa. Di dalam hadis Abu Barzah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum salat Isya. Kenapa tidur sebelum salat Isya dibenci? Karena tidur ini akan menjadikan kita tidak salat Isya. Dikhawatirkan kalau kita tidur sebelum salat Isya, nanti waktu salat Isya sudah lewat, kita baru bangun. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum salat Isya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci percakapan setelah salat Isya? Karena percakapan tersebut sebagaimana yang telah lalu akan mengurangi waktu tidur seseorang, akan menjadikan dia tidak bisa sholat malam, bahkan akan bisa menjadikan dia tidak sholat subuh atau sholat subuhnya telat. Makanya hendaklah kita tidur setelah sholat isya agar kita bisa sholat malam, bisa sholat subuh dan bisa melakukan kegiatan pada esok harinya dengan baik. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في آخر حياته فلما سلم قال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد. متفق عليه. في هذا الحديث دليل على جواز الحديث بعد العشاء إذا كان حديثا بالعلم وبما فيه المصلحة، وأيضا ما كان من حديث مع ضيف أو مع زوجة فإن هذا مباح، وما عداه فإنه يكره. وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمر مغيب ووقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، قال ذلك في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يبقى على رأس 100 سنة ممن هو على ظهر اليوم أحد، من هو على ظهر الأرض اليوم أحد، أي أنه خلال 100 سنة سيموت الجميع ممن هم موجودون في تلك اللحظة على ظهر الأرض. وكان الأمر كما أخبر، ولهذا ذكر العلماء أن آخر الصحابة موتا كان 110 للهجرة، فهذا فيه علم من أعلام النبوة. Hadis yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau salat Isya. Kemudian setelah beliau bersalam, beliau mengatakan, "Tahukah kalian malam kalian ini? Sesungguhnya setelah 100 tahun dari malam ini tidak akan ada orang yang masih hidup. Tidak akan ada orang yang masih hidup di muka bumi. Tidak ada orang yang masih hidup di muka bumi ini." Maksudnya adalah orang yang hidup di masa beliau di malam tersebut setelah 100 tahun semuanya akan meninggal. Tidak akan tersisa satupun orang yang hidup di malam beliau tersebut sampai 100 tahun. Di dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya kita bercakap-cakap setelah waktu salat Isya. Jika percakapan tersebut mengandung ilmu atau ada manfaat atau maslahat yang lain, seperti misalnya bercakap-cakap dengan tamu, bercakap-cakap dengan istri, maka hal ini dibolehkan. Dan di dalam hadis ini juga terdapat tanda-tanda kenabian. Tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau di dalam hadis ini menyebutkan kabar yang gaib. Dan kabar gaib tersebut benar-benar terjadi, bahwa orang-orang yang hidup di malam tersebut tidak ada yang tersisa setelah 100 tahun lagi. Makanya sahabat yang paling akhir meninggal adalah pada tahun 110 Hijriah. Dan hadis ini di akhir hayat beliau. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar nabi, karena apa yang disabdakan oleh beliau benar-benar terjadi. Qala rahimahullah wa an Anas radhiyallahu an annahum intadharu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faja'am qariban min shatr al-lail fasalla bihim yani al-isha. Qala thumma khatabana faqala ala inna an-nas qad sallu thumma رقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة من انتظرتم الصلاة. رواه البخاري. في هذا الحديث جواز الحديث بعد العشاء إذا كان في مسائل العلم والنصيحة والتعليم، فإنه لا بأس بذلك، كما كان ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم كما دل عليه هذا الحديث. Hadis yang berikutnya juga menerangkan tentang bolehnya percakapan tentang ilmu. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa para sahabat menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun mendatangi mereka atau datang kepada mereka mendekati tengah malam. Kemudian beliau sholat bersama mereka. Maksudnya adalah sholat isya. Kemudian beliau mengatakan atau berkhutbah kepada mereka, ingatlah sesungguhnya manusia telah sholat semuanya. Kemudian mereka tidur. Dan selalu di dalam sholat kalian, selama kalian menunggu sholat. Kalian selalu di dalam sholat kalian, selama kalian menunggu sholat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di dalam hadis ini jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah setelah sholat isya, dan ini menunjukkan bahwa percakapan setelah sholat isya apabila tentang ilmu maka hal tersebut dibolehkan. Qala rahimahullah taala babun tahrimu imtina' al-mar'ah min firash zawjiha idha da'aha wa lam yakul laha 'udrun syar'i. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وفي رواية حتى ترجع. هذه الترجمة تتعلق بامتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاها إلى الفراش لمعاشرتها فامتنعت ولم يكن لها عذر في ذلك الامتناع من مرض أو نحوه، فإن ذلك يحرم عليها وتكون آثمة بل تكون مرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب. وقد أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وفي رواية حتى ترجع. فهذا الحديث فيه تحريم امتناع المرأة عن فراش زوجها إذا دعاها، وأنها إن فعلت ذلك فبات أي زوجها غضبان عليها لعنتها الملائكة. واللعن إنما يكون لارتكاب كبير من كبائر الآثام، اللعن لا يكون إلا في ارتكاب أمر كبير من كبائر الآثام. وإن كان لها عذر فلا يلحقها هذا الوعيد، أما إن لم تكن معذورة فإنه يتعين عليها استجابة لزوجها، لأن استجابتها لزوجها فيها حفظ للدين ونفسه ومعاونته على الخير وقضاء وطنه، وأن الواجب عليها أن تسعى في مرضات زوجها. فإن لم يكن كذلك باءت بهذه العقوبة، وهو أن الملائكة تلعنها حتى تصبح. حديث باب yang berikutnya adalah bab tentang diharamkannya perempuan atau seorang istri enggan untuk melayani suaminya apabila suaminya memintanya untuk melayani sedangkan dia tidak memiliki atau si istri tersebut tidak memiliki udzur yang syar'i, tidak memiliki alasan yang diperkenankan oleh syariat Islam. Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila seorang suami meminta kepada istrinya untuk keperluan ranjangnya dan perempuan tersebut atau istri tersebut menolak, maka kemudian si suami marah di malam hari tersebut kepadanya, maka malaikat melaknatnya hingga pagi. Maka malaikat melaknatnya hingga pagi. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat lain, redaksinya, malaikat melaknatnya hingga si istri tersebut kembali kepada suaminya. Bab ini menerangkan tentang apabila seorang istri enggan melayani suaminya, padahal dia tidak mempunyai uzur yang syar'i. Tindakan istri tersebut merupakan perkara yang diharamkan oleh syariat Islam, bahkan termasuk dosa besar. Karena disebutkan dalam hadis ini bahwa istri yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan laknatnya para malaikat. Dan kita tahu dosa yang menyebabkan laknat merupakan dosa besar. Dosa yang menyebabkan laknat merupakan dosa besar. Dan syariat ini atau larangan ini terdapat hikmah yang besar. Karena ketika seorang suami dituruti oleh istrinya di atas ranjangnya, maka hal tersebut akan menjaga agama suami tersebut, menjaga agamanya, juga menjaga maslahatnya, pikirannya tidak terganggu, nafsunya akan tersalurkan pada hal-hal yang dihalalkan. Ini adalah maslahat yang besar sekali. Kehidupan rumah tangganya juga akan menjadi harmonis. Oleh karena inilah syariat Islam sangat melarang bagi istri untuk menolak ajakan suaminya apabila si istri tidak punya uzur yang syar'i. Qala rahimahullahu taala babun tahrimu shaum al-mar'ah tatawwu'an wa zawjuha hadirun illa bi'idznihi. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق عليه. هذه الترجمة فيها تحريم صوم المرأة تطوعا، فيخرج من ذلك الصيام الواجب، فإن الواجب لا يشترط فيه الإذن، لكن صيام التطوع يحرم على المرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه. أيضا قوله وزوجها حاضر يخرج من ذلك لو كان غائبا مسافرا فإنها تصوم وإن لم يأذن. والعلة في ذلك أن الزوج قد يحتاج إليها في الاستمتاع بها في أي وقت، فإذا كانت صائمة حال ذلك بينه وبين ذلك، فيشترط أن تستأذن من الزوج، إذا أرادت أن تصوم صيام النفل، وهذا الاستئذان فيه ضمان لحق الزوج، وكذلك لا يجوز للمرأة أن تدخل بيت زوجها أحد لا يأذن بدخوله أو يكره دخوله، لأن البيت بيت الزوج والإذن من حق الزوج، والواجب عليها ألا تدخل أحدا في بيته إلا بإذنه. Bab yang berikutnya adalah bab tentang haramnya seorang perempuan berpuasa padahal atau sedang suaminya hadir kecuali dengan izinnya. Bab tentang haramnya seorang perempuan berpuasa sedang suaminya hadir kecuali dengan izin suami tersebut. Di dalam bab ini Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak halal bagi seorang perempuan untuk berpuasa sedang suaminya hadir kecuali dengan izin suami tersebut. Dan janganlah seorang perempuan mengizinkan seseorang untuk memasuki rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Hadis disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bab ini dibuat oleh muallif rahimahullah, dibuat oleh pengarang rahimahullah untuk menerangkan haramnya seorang perempuan berpuasa dengan puasa yang sunnah untuk berpuasa kecuali dengan izin. Seorang perempuan tidak boleh berpuasa sunnah sedang suaminya ada di rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Sehingga kalau puasanya wajib maka tidak masuk dalam hadis ini. Apabila puasa tersebut puasa yang wajib maka tidak harus izin dulu kepada suaminya. Di dalam hadis ini dikatakan juga sedang suaminya hadir ada di rumah tersebut. Ini menunjukkan bahwa apabila suaminya tidak berada di rumah tersebut, suaminya jauh dari dia, maka apabila seorang istri ingin puasa sunnah, maka dia tidak disyaratkan untuk izin kepada suaminya dahulu. Dia boleh puasa sunnah walaupun tanpa izin suaminya dulu. Mengapa Islam melarang seorang perempuan, seorang istri untuk puasa sunnah sedang suaminya ada di rumahnya kecuali setelah izin dengan suaminya? Karena suami tersebut mungkin butuh kepada dia, mungkin butuh untuk menggauli dia. Maka ketika si istri tersebut puasa sunnah tidak izin kepada suaminya dulu, maka suaminya akan kecewa. Suaminya akan bahkan mungkin akan memaksanya untuk membatalkan puasanya. Izin di sini adalah untuk menjaga hak suami. Kenapa harus izin dulu? Karena dengan izin tersebut hak suami akan terjaga. Di dalam hadis ini juga ada larangan bagi seorang istri untuk memasukkan orang lain ke rumahnya kecuali setelah izin suaminya. Kenapa? Karena rumah tersebut adalah milik suaminya. Rumah tersebut adalah milik suaminya. Sehingga ketika ingin memasukkan seseorang, maka seorang istri harus meminta izin kepada suaminya dahulu. Qala rahimahullah, babun tahrimu raf'al ma'mum ra'sahu min ar-ruku' aw as-sujud qabla al-imam. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. متفق عليه. تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام لأن هذا مسابقة للإمام والواجب في الصلاة المتابعة، وذلك أن أحوال المأموم مع إمامه لا تخرج عن أربع حالات: إما مسابقة بأن يرفع قبله أو يهوي للسجود قبله، وهذه محرمة للوعيد الذي ساقه المصنف. الحالة الثانية التأخر عن الإمام، يعني يرفع الإمام ويبقى هو ساجدا، وهذه أيضا لا تجوز لأن الواجب هو الاتباع. والحالة الثانية الموافقة، يرفع ويخفض مع الإمام مباشرة، فهذه أيضا لا تجوز. والحالة الرابعة المتابعة وهي المطلوبة، إذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، يكون بعد الإمام مباشرة ليس معه ولا قبله ولا بعده متأخرا عنه، وإنما بعده مباشرة، وهذا هو الائتمام وهذه المتابعة. وأورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. هذا الوعيد يدل على أن ارتكاب هذا الذنب من الذنوب الكبار، وأن لا يجوز للمرء أن يسابق إمامه. وتخصيص الحمار بالذكر عن رأسه ورأس حمار، لأن الحمار من أبلد الحيوان، من أكثر الحيوان بلادة، حيوان بليد، ولهذا الحمار يحرك رأسه حركات ليس من ورائها أي منفعة أو جدوى. وهذا الذي أيضا يرفع رأسه قبل إمامه، حركته هذه ومسابقته لإمامه ليس منها أي جدوى، بل هي نوع من البلادة، لأنه وإن رفع قبل إمامه من السجود لن يسلم قبل الإمام، فما الحاجة إذن لهذه المسابقة والمسارعة ومسابقة الإمام؟ الحاصل أنه لا يجوز للمرء أن يسابق إمامه بأن يرفع قبله، بل الواجب عليه أن يتابع إمامه. Bab yang selanjutnya adalah bab tentang haramnya seorang makmum mengangkat kepalanya dari rukuk atau dari sujud sebelum imam mengangkat kepalanya. Mu'alif rahimahullahu ta'ala membawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW telah bersabda, "Tidakkah salah seorang dari kalian takut apabila dia mengangkat kepalanya sebelum imam? Tidakkah dia takut Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kepalanya kepala himar, atau menjadikan wajahnya wajah himar?" Hadis disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bab ini menjelaskan kepada kita semuanya haramnya kita mendahului imam, haramnya kita mengangkat kepala sebelum imam, karena ini merupakan tindakan mendahului imam, padahal yang seharusnya adalah mengikuti imam. Keadaan seorang makmum terhadap imam terbagi menjadi empat. Yang pertama adalah keadaan seorang makmum yang mendahului imamnya. Misalnya seorang makmum mengangkat kepalanya dari rukuk sebelum imamnya, mengangkat kepalanya dari sujud sebelum imamnya. Ini merupakan tindakan mendahului imam, dan ini tindakan yang diharamkan. Yang kedua adalah terlalu akhir dalam mengikuti imam. Terlalu terakhir dalam mengikuti imam, terlalu terlambat. Terlambat dalam mengikuti imam. Ini juga tidak diperbolehkan, karena yang diwajibkan adalah mengikuti imam. Keadaan yang ketiga adalah menyamai gerakan imam. Menyamai gerakan imam. Rukuk bersama imam ketika rukuk. Sujud bersamaan dengan imam ketika sujud. Mengangkat kepala dari rukuk bersamaan dengan imamnya. Begitu pula mengangkat kepala dari sujud bersamaan dengan imamnya. Ini juga tidak dibenarkan. Karena yang diwajibkan adalah mengikuti gerakan imam. Keadaan yang keempat adalah mengikuti imam, yaitu al-mutaba'ah. Dan inilah yang dituntut, inilah yang diperintahkan, yaitu dengan mengikuti gerakan imam langsung setelah imam selesai melaksanakan gerakannya. Ketika imam dalam keadaan rukuk, maka kita langsung rukuk. Ketika imam dalam keadaan sujud, kita langsung sujud, langsung mengikuti gerakan imam. Inilah yang diperintahkan. Al-Mu'allif rahimahullah mendatangkan hadis ini, yaitu tidakkah salah seorang dari kalian takut apabila dia mengangkat kepalanya sebelum imam, tidak takut Allah menjadikan kepalanya menjadi kepala himar atau menjadikan wajahnya sebagai wajah himar. Ini merupakan ancaman yang sangat keras bagi mereka yang melakukan hal ini. Dan ancaman keras ini menunjukkan bahwa tindakan ini merupakan dosa besar. Adapun penyebutan himar atau hewan keledai, kenapa Rasulullah SAW menyebutkan hewan keledai di sini? karena hewan keledai merupakan hewan yang paling bodoh. Keledai merupakan hewan yang paling bodoh. Oleh karenanya keledai biasanya menggerak-gerakkan kepalanya tanpa tujuan apapun. Tidak ada tujuan untuk menggerakkan kepalanya, dia sering menggerakkan kepalanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat pas ketika menyamakan gerakan makmum yang mendahului imamnya dengan himar. Karena gerakan makmum tersebut tidak akan berfungsi apa-apa bagi dia, tidak akan mendapatkan manfaat apapun bagi seorang makmum, dan ini menunjukkan kebodohan si makmum. Karena apa? Karena walaupun dia mendahului imamnya dalam gerakan-gerakan sholatnya, dia tidak akan bersalam sebelum imamnya. Makmum tersebut tidak akan selesai sholatnya sebelum imamnya. Intinya, jangan sampai kita terjatuh dalam kesalahan ini. Kita hendaklah bermutabaah kepada imam atau mengikuti gerakan imam secara langsung setelah imam selesai melakukan gerakannya. قال رحمه الله باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة. ووضع اليد على الخاصرة، الخاصرة وسط الإنسان، بحيث يضع اليد اليمنى على خاصرته اليمنى واليد اليسرى على خاصرته اليسرى. فهذا نهي عنه في الحديث، ولهذا لا يجوز أن يقف المرء في صلاته على هذه الأيام، بل يقف على الهيئة التي ثبتت بها السنة، وهو أن يضع يمينه على شماله لا على خاصرته. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن الخصر في الصلاة، متفق عليه. والخصر هو وضع اليد على الخاصرة، وهي صفة جاءت الشريعة بالنهي عنها، فلا يجوز للمرء أن يفعل هذه الهيئة في صلاته. Bab yang berikutnya adalah bab tentang makruhnya menempatkan tangan atau meletakkan tangan di pinggang ketika sholat. Meletakkan tangan di atas pinggang ketika sedang sholat, yaitu dengan meletakkan tangan bagian kanan di atas pinggang kanan dan tangan kiri di atas pinggang kiri. Hal ini jelas disebutkan oleh Abu Hurairah. Beliau mengatakan bahwa tindakan meletakkan tangan di atas pinggang telah dilarang di dalam sholat. Bahwa tindakan meletakkan tangan di atas pinggang adalah dilarang di dalam sholat. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jelas ya bahwa maksud dari meletakkan tangan di atas pinggang adalah tangan bagian kanan atau tangan kanan di atas pinggang kanan dan tangan kiri di atas pinggang kiri. Hal ini jelas-jelas dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. قال رحمه الله باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه أو مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. رواه مسلم. وذلك أن الصلاة ينبغي حضورها بالطمانينة والإقبال عليها بالخشوع، وأن لا يكون ثمة أمر يشغل الإنسان عن خشوعه وطمانينته في صلاته. ولهذا نهي أن يصلي بحضرة الطعام، لأن نفسه تكون متعلقة بالطعام مشتغلة به، فيها توق إليه، فلا يخشع في صلاته. وكذلك من يصلي وهو يدافع الأخبثان البول والغائط تشغله هذه المدافعة عن الخشوع في صلاته، والصلاة روحها الخشوع. ولهذا ينبغي للمرء أن يهيئ نفسه التهيئة التامة للصلاة ليقبل عليها بخشوع وطمأنينة وإقبال قلب، والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. Bab yang selanjutnya adalah bab tentang makruhnya sholat ketika makanan ada di depan kita, ketika makanan sudah dihadirkan dan diri kita menginginkan makanan tersebut, dan juga makruhnya sholat ketika kita sedang ingin mengeluarkan dua kotoran, yaitu ingin kencing dan ingin buang air besar. Kenapa dilarang untuk sholat ketika makanan sudah dihadirkan, atau ketika kita sedang ingin buang air kecil dan buang air besar? Karena hal ini akan mengganggu ketenangan sholatnya. Hal ini akan menghilangkan kekhusyuan dia dalam sholat. Oleh karena hal tersebut, kita dilarang untuk sholat pada keadaan-keadaan seperti ini. Al-Mu'allif rahimahullah mendatangkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sholat ketika makanan sudah dihadirkan, dan tidak ada sholat juga ketika seseorang ingin atau menolak dua kotoran. Menolak dua kotoran artinya adalah ketika orang tersebut ingin buang air besar, buang air kecil dan buang air besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jelas hadis ini terdapat larangan bagi kita semuanya untuk sholat ketika makanan sudah dihidangkan di depan kita. Karena sebagaimana telah lalu, makanan tersebut akan mengganggu pikiran kita ketika kita sholat, mengganggu kekhusyuan kita. Syaitan akan sangat mudah mengganggu pikiran kita. Kita akan membayangkan makanan-makanan tersebut di dalam sholat kita. Begitu pula, hadis ini mengandung larangan untuk sholat bagi orang yang menahan kencing dan buang air besarnya. Ketika kita sedang menahan buang air kecil dan buang air besar, kita tidak akan bisa konsentrasi dalam sholat kita. Kita tidak akan bisa khusyuk dalam sholat kita. Tidak akan bisa tenang. Padahal ketenangan dan kekhusyuan merupakan aruhnya sholat kita. Dalam hadis ini juga terdapat isyarat bagi kita semuanya. Apabila kita ingin sholat, hendaklah kita menyiapkan diri sebaik-baiknya untuk sholat kita tersebut. Menyiapkan jiwa kita, menyiapkan raga kita, agar sholat kita benar-benar baik, benar-benar khusyuk, benar-benar tenang. Dan kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dahulu. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.